telingaku bergetar halus dan lembut, menyentuh jantung kalbuku. Tiada lagi rasa bimbang dalam hati, kita saling mengikat janji sehidup semati. Sedang berjalan perlahan-lahan, sinar bulan tertutup awan. Taman asmara menjadi kelam suram, sayup-sayup remang-remang sampai larut jauh malam. Bisikan rayu dalam telingaku bergetar halus dan lembut, menyentuh jantung kalbuku. Tiada